Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai pada hadis ke-29 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 hal. Qila, wa ma hunna ya Rasulullah? Maka kemudian beliau ditanya, apa saja itu wahai Rasulullah? Qal, maka beliau bersabda, idza laqitahu fasallim 'alaih, apabila engkau menjumpainya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, dan apabila dia meminta nasihatmu maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, dan apabila dia bersin kemudian memuji Allah maka ucapkanlah tashmid kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Hak yang keempat yang beliau sampaikan di dalam hadis ini, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin kemudian memuji Allah yaitu mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Yaitu ketika ada seorang muslim dia bersin kemudian dia memuji Allah mengucapkan alhamdulillah, berarti dia telah bersyukur, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bersin. Karena bersin itu adalah satu nikmat di mana dia bisa mengeluarkan sesuatu yang ganjil di dalam rongga tubuhnya. Maka dia memuji Allah. Maka orang yang mendengar mendoakan baginya rahmat dengan mengucapkan yarhamukallah. Sehingga orang yang bersin tadi, selain dia mendapatkan pahala muji Allah, dia juga mendapatkan doa dari orang yang mendengarnya. Begitu juga orang yang bersin tadi, apabila ada orang yang mengucapkan yarhamukallah, maka dia membalas dengan doa yang lain, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Itu merupakan hak bagi seorang muslim. Dan yang kelima, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Ini juga merupakan hak apabila ada seorang muslim yang sakit, maka hak bagi muslim yang lain, kewajiban bagi muslim yang lain ada yang untuk menjenguk dia, untuk meringankan penderitaan yang sedang dia hadapi, untuk mengobati rasa berat atau kesulitan yang sedang dia hadapi. Dan tentunya ketika menjenguk seorang pun dianjurkan untuk mendoakan kesembuhan bagi orang yang dijenguk, serta memberikan hiburan dan bangkitkan semangat dia, serta menghibur dia dengan pahala yang akan dia dapatkan apabila dia bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka ini merupakan suatu hak yang harus dipenuhi kepada seorang muslim. Terlebih apabila orang yang sakit ini bisa senang hatinya dengan dijenguk oleh orang tadi, dikarenakan orang tadi merupakan orang yang sangat dia cintai, orang yang sangat dia hormati, sehingga ketika dijenguk dia akan merasa diperhatikan. Maka demikian sangat dianjurkan ketika untuk menjenguknya ketika dia sakit. Dan yang keenam yang disebutkan di dalam hadis ini, wa idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Ini juga merupakan hak di mana seorang muslim yang meninggal maka kaum muslimin yang lain wajib untuk mengurus jenazahnya, dan mereka dianjurkan untuk mengikuti, mengiringi jenazahnya hingga dia disolatkan atau bahkan hingga dia dimakamkan di pekuburannya. Yang demikian itu juga merupakan penunaian hak bagi keluarganya, karena keluarganya pun akan menjadi terbantu atau teringankan duka yang sedang mereka hadapi ketika orang-orang ikut untuk menyolatkan jenazah keluarga mereka ikut untuk memakamkan jenazah keluarga mereka. Maka hal tersebut sangatlah dianjurkan, dan 6 hal ini merupakan hak bagi seorang muslim yang sepantasnya dipenuhi oleh para kaum muslimin, dan mereka jaga di antara sesama mereka. Demikian yang bisa kita bahas pada halaqah kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.